Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan dan pertolongan sehingga kita pada detik hari ini masih mampu melakukan aktivitas kita, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu menunaikan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, dan sekarang kita masuk kepada bab At-Tasi wa Thalathun, yaitu bab yang ke-39. Babu Qalillahi Ta'ala, yaitu bab tentang firman Allah Ta'ala, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-tagut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida. Pada bab yang mulia ini hanya ada dua poin yang insyaallah kita akan bahas. Poin yang pertama itu hubungan bab ini dengan kitab tauhid dan penjelasan dalil. Dan perlu kita ketahui bahwasanya bab ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan bab sebelumnya, yaitu tentang masalah penghalalan dan pengharaman. Di sini dikatakan di antara hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, bahwasanya bab sebelumnya itu menjelaskan tentang hukum orang yang mentaati ulama dan umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Adapun bab ini, wahada al-bab, bab ini adalah menjelaskan tentang bentuk pengingkaran ala man arada at-tahakuma ila ghairillahi wa rasulihi, ya, bentuk pengingkaran atas orang yang bertahakum, itu mengajukan suatu hukum, berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Jadi bab ini ingin menjelaskan tentang pengingkaran terhadap orang-orang yang bertahakum. Tahakum itu adalah dia mengajukan suatu hukum tatkala berselisih di antara manusia, kemudian dia mengajukan sebuah hukum kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hubungan bab ini dengan kitab tauhid sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid dan juga di dalam kitab Mulakhas, begitu juga di dalam kitab At-Tamhid yang intinya adalah sama, yang intinya bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab yang mulia ini menjelaskan bahwasanya tahakum, mengajukan suatu hukum terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dari tauhid dan ibadah. Tatkala kita berselisih di antara dua belah pihak, kemudian mengembalikannya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk dari tauhid dan termasuk dari ibadah. Dan sebaliknya, tatkala seseorang itu berhakim, berhukum terhadap selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan kekufuran. Jadi pembahasan bab ini adalah terkait dengan orang yang dia berselisih terhadap suatu perkara, kemudian dia mengembalikan hukumnya bukan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi mengembalikan permasalahan mereka, penetapan hukumnya kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain dengan hukum tagut. Dan yang seperti ini adalah menafikan tauhid pada diri seseorang. Karena yang namanya hukum, semua hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Ya, tidaklah hukum itu kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, "Amara alla ta'budu illa iyyah." Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Janganlah kalian beribadah kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya hukum Allah itu sangatlah luas, sangatlah banyak. Hukum Allah intinya adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagi manusia. Dan hukum Allah yang paling utama adalah tauhid, yaitu memerintahkan kepada manusia agar mereka ya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar hukuman bagi orang yang mencuri potong tangan ataupun yang semisalnya. Itu memang termasuk hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum Allah yang paling tinggi kedudukannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan fatahakumu ila ma anzalallahu dakhilun fi tauhid. Bahwasanya bertahakum, mengajukan suatu hukum terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari tauhid, dan berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan jenis dari kesyirikan. Li'anna min makna la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, dikarenakan diantara makna persaksian kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan makna dari persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan juga kandungan dari kalimat ini adalah kita berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala permasalahan yang kita perselisihkan. Ya. Dan barang siapa yang dia mengajukan suatu hukum kepada selain hukum Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia telah merusak syahadat dia, baik syahadat la ilaha illallah maupun syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Usy di dalam Kitab Tauhid, beliau mengatakan bahwasanya hubungan bab ini dengan Kitab Tauhid adalah sangatlah jelas. Yaitu bahwasanya berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah mencela dari aslu tauhid. Dikatakan adalah qadhun fi asli tauhid. Kalau dikatakan asli tauhid berarti menunjukkan hal ini merusak tauhid dari dasarnya. Orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tauhid bagi dirinya. Tapi nanti dengan ketentuan jika memang dia menginginkan untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala bukan karena terpaksa. Wa anal hukma bi syar'illah wajibun. Dan bahwasanya berhukum dengan syariat Allah adalah wajib. Adapun wa anna tahkimal qawanin, adapun bahwasanya berhukum dengan perundangan-undangan yang dibuat oleh manusia, ini adalah munafin, menafikan persaksian seseorang akan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fal hukmu bainal mutakhasimina, maka hukum di antara dua orang yang berselisih, ya, di antara orang-orang yang berselisih, maka harus dikembalikan kepada hukum zat yang menciptakan mereka dan yang menciptakan langit dan bumi. Fal hukmu al-kauni al-qadari lillah, maka hukum al-kauni al-qadari ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal hukmu as-syar'i lillah, begitu pula dengan hukum syar'i hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala seseorang dia berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menciptakan manusia dan perselisihan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan tentulah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu tentang apa-apa yang membuat manusia menjadi baik. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi. Ya, jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini hubungan bab dengan Kitab Tauhid. Kemudian kita langsung bahas penjelasan dalil, di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan akan haramnya seseorang berhukum dengan hukum tagut atau hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nisa ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladina, tidakkah engkau ya Muhammad melihat kepada orang-orang, yaz'umuna, yang mereka menyangka, annahum amanu, bahwasanya mereka beriman, bima unzila ilaika, dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu, wama unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan dari sebelummu, yuriduna ayyatahakamu ila tagut, yang mana mereka menginginkan untuk berhukum kepada tagut, wa qad umiru, dan sungguh mereka telah diperintahkan ayakfuru bihi, untuk mengkufuri, mengingkari hukum tagut, wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menukil perkataan seorang ulama yaitu Asy-Sya'bi tentang asbabun nuzul ayat yang mulia ini. Ini ada dalam kitab antum yaitu Kitab Tauhid, wa qala Asy-Sya'bi. Berkata Asy-Sya'bi, di mana beliau menjelaskan tentang sebab akan turunnya ayat yang mulia ini, beliau mengatakan kana bainar rajul minal munafikin, adalah di antara lelaki dari orang-orang munafik, wa rajulin minal yahud, dan lelaki dari salah seorang Yahudi, khusuma, ada suatu perselisihan. Ada seorang laki-laki dari munafik dan seorang laki-laki dari Yahudi yang mereka berselisih. Faqal al-yahudiyu, maka orang Yahudi ini mengatakan, natahakamu ila Muhammadin, kita berhukum kepada Muhammad. Kenapa orang Yahudi ingin berhukum kepada Muhammad? Arafa annahu la ya'khudhu riswa. Karena orang Yahudi ini tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil riswa, tidak mau disogok. Wa qala al-munafiq, adapun orang munafik, dia mengatakan natahakamu ilal yahud. Ya, kita berhukum kepada orang Yahudi. Kenapa orang munafik ini ingin berhukum dengan orang Yahudi? Li ilmihi, karena pengilmuannya, annahum ya'khudhuna riswa. Karena dia tahu orang-orang Yahudi, dia mengambil riswah, bisa untuk disogok. Fattafaqa ayyatiya kahinan fi Juhayna, maka akhirnya mereka bersepakat untuk mendatangi seorang dukun di Juhayna. Fayatahakama ilaihi, kemudian keduanya berhukum kepadanya. Fanuzilat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tar ila alladziina yazumuna ila akhir. Dijelaskan oleh Syaikhul Al-Fauzan dan juga di dalam kitab At-Tamhid, alam tara ilal ladzina, tidakkah engkau ya Muhammad melihat kepada orang-orang? Hamzah di sini adalah al-istifham ingkari, ya, bentuk pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Dan khitab di sini adalah tujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tara, tidakkah engkau melihat ya Muhammad kepada orang-orang, yaz'umuna annahum amanu, ay yad'una al-iman bidzalika wa hum kadzibun. Yaz'umuna annahum amanu, ay maknanya adalah mereka mengaku beriman. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, baik kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum kadzibun, sementara mereka berdusta. Dijelaskan oleh Syekh Al-Usya di dalam kitabnya At-Tamhid, qauluhu, firman Allah yaz'umuna, ya yaz'umuna yadullu ala annahum kadzaba, firman Allah yaz'umuna menunjukkan bahwasanya mereka ini berdusta. Yaz'umuna annahum amanu, mereka menyangka, ya, tatkala Allah berfirman yaz'umuna menunjukkan bahwasanya, ya, pengakuan mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk kedustaan. Di sini bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika ay al-Qur'an wal kitab wal kutub allati qablahu. Maksud dari bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, dan apa-apa yang diturunkan dari sebelummu, maksudnya adalah Al-Qur'an dan Al-Kitab. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang mereka menyangka diri mereka beriman terhadap Al-Qur'an dan juga kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Sementara ini adalah pengakuan yang dusta. Ya, bisa diambil dari kalimat yaz'umuna, dan mereka menyangka. Kemudian Allah berfirman yuriduna ayyatahakamu ila tagut, ay ya'diluna an kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ila ghairihima. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut, ay maknanya mereka berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada selain keduanya. Qauluhu, firman Allah Ta'ala yuriduna, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Usy, hadha dhabitun muhimun. Ini adalah merupakan dhabit, kaidah yang sangat penting. Wa syartun fi nasfil ilman. wa syartun fi nafil aslil iman amman tahakama ila tagut. Ya yuriduna, kalimat yuriduna mereka menginginkan ini adalah merupakan dhabit yang penting yang harus kita pahami. Karena tidak semua orang yang mereka mengajukan suatu hukum ya kepada selain hukum Allah itu dikafirkan. Nanti ada dhabitnya, ada batasannya. Kapan orang yang dia berhukum atau mengajukan suatu hukum kepada hukum tagut itu dikafirkan, yaitu dengan kalimat yuriduna, batasannya jika mereka menginginkan. Ya. Maka di sini katakan hada dhabitun muhimmun. Ini adalah merupakan dhabit, batasan, kaidah yang sangat penting dan merupakan syarat dari penafian asli iman terhadap orang yang dia mengajukan suatu hukum kepada tagut. Kemudian beliau menjelaskan sesungguhnya orang yang dia bertahakum, orang yang mengajukan suatu hukum, qad yakunu bi iradatihi, terkadang memang dia mengajukan suatu hukum memang karena keinginannya, memang pilihannya, dan dia senang dengan hal yang demikian itu, dan dia memang benci dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada juga wa qad yakunu bi ghairi iradatihi. Ada juga orang yang dia ya berhukum mengajukan suatu hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehendaknya. Mungkin karena dia dipaksa dan tidak ada pilihan baginya dan dia benci dengan hukum tagut. Maka yang seperti ini ya tatkala dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, kalau kondisinya karena dia dipaksa dan dia tidak ingin, maka tidak dikafirkan. Yang dikafirkan kufur akbar adalah jenis yang pertama. Ya, yaitu jika dia menginginkan untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama kenapa tatkala orang dia menginginkan untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dikafirkan, dikarenakan tidaklah ya. Alasannya dikarenakan la yajtami'u al-imanu billah wa bima unzila ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila min qablihi ma'a iradati tahakumi ila tagut. Karena tidaklah mungkin terkumpul keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sebelum beliau, ya, tidaklah berkumpul di dalam hati seorang keimanan disertai dengan apa? Iradati tahakum ila tagut. Ada keinginan untuk berhukum dengan hukum tagut. Tidaklah mungkin terkumpul yang demikian itu, ya. Fal iradatu syartun. Maka keinginan seseorang itu untuk berhukum dengan hukum tagut ini adalah syarat seseorang itu dikafirkan, terjerumus ke dalam kekufuran yang akbar. Tapi kalau dia dipaksa, ya maka tidaklah dia terjerumus ke dalam kekafiran. Kemudian Allah berfirman wa qad umiru ayyakfuru bihi. Ai wa qad umiru fil Qur'an wa ma qablahu minal kutubi ayyakfuru bitagut. Ya mereka diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an untuk mengingkari tagut. Hal ini menunjukkan bahwasanya mengingkari tagut adalah merupakan perkara yang wajib dan merupakan bagian dari tauhid. Dan sebaliknya barang siapa yang dia berhukum dengan hukum tagut karena keinginannya, maka ternafikanlah aslul iman pada dirinya. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ya, syaitan menginginkan mereka sesat dengan menghias-hiasi bagi mereka untuk berhukum dengan selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka jauh dari kebenaran. As-sarhul ijmali, sarah atau penjelasan secara global ayat yang mulia ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini mengingkari orang-orang munafik, ya, yang mereka mengaku beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sementara mereka dusta, mendustai diri-diri mereka. Di antara bentuk kedustaan mereka adalah mereka fayatarafauna fi niza'atihim, yang mengangkat perselisihan mereka ila ghairi hukmillahi ta'ala, kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika munafin limad da'awhu minal iman, yang demikian ini menafikan pengakuan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka orang-orang munafik dan manusia secara keseluruhan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mengkufuri, mengingkari, berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kenyataannya kita lihat, ya, banyak dari manusia yang mereka masih berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan karena syaitan laknatullah alaihi yuzayyinu lahumul udulu an syariatillah, yang menghias-hiasi mereka untuk berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Yang pertama adalah wajibnya kita berhukum, mengajukan suatu hukum, ya, kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ridho terhadap hukum Allah dan pasrah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam segala perkara. Ya, wajib bagi kita untuk berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, dan taslim, ya, manut terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anna man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa taghut. Barang siapa yang dia berhukum dengan selain apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia taghut. Wa man hakama di sini maksudnya adalah seorang hakim. Ya, wa man hakama adalah seorang hakim yang dia berhukum dengan selain apa-apa yang diturunkan Allah, maka hakim tersebut adalah apa? Taghut. Wa man tahakama, dibedakan dari antara man hakama. Kalau man hakama ini seorang hakim yang menetapkan suatu hukum. Wa man tahakama, adapun orang yang tahakama, tahakama adalah mengajukan suatu hukum kepada seorang hakim, ya, yang hakim ini berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, fa huwa mutahakimun ila taghut, maka hakikatnya orang ini telah berhukum kepada taghut, ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya taghut itu bentuknya banyak, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, dan kepala dari mereka, inti dari taghut, gembongnya taghut itu ada lima. Yang pertama adalah iblis laknatullah alaihi, kemudian waman ubida wa huwa radin, orang yang disembah dan dia ridho, waman da'an nas ila ibadati nafsihi, kemudian orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, kemudian yang keempat waman da'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, dan yang kelima adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah, itu orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga adalah wajibnya bagi kita untuk mengkufuri taghut dengan segala jenisnya. Adapun yang dimaksud di dalam bab ini adalah taghut yang dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat adalah at-tahdhiru min kaidi syaitan, ya, hendaklah kita berhati-hati dari tipu daya syaitan yang mencoba menyesatkan manusia dari jalan yang hak, yang biasanya di antara bentuk makar atau tipu daya syaitan adalah menampakkan kejelekan dengan bentuk kebaikan. Ya, menampakkan kejelekan dengan bentuk kebaikan. Seandainya syaitan ini menampakkan kejelekan dengan bentuk aslinya, mungkin tidak akan ada manusia yang akan mengikuti syaitan. Akan tetapi kenapa kok banyak manusia mengikuti syaitan? Karena dia memiliki makar, tipu daya. Di antara bentuknya adalah menampakkan suatu kejelekan dengan bentuk kebaikan, yang sebagaimana hal ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, tatkala mereka awal-awal membangun sebuah patung, ia dinasihatkan oleh iblis yang bahwasanya, ya, patung tersebut mereka bangun adalah tujuan awalnya yang dibisiki oleh sang iblis adalah dalam rangka untuk mengingat untuk beribadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka, sang iblis ini, dia membungkus suatu keburukan dengan kebaikan. Maka hati-hatilah terhadap yang namanya tipu daya syaitan. Kemudian yang kelima, anna man du'iya ila tahakum ila ma anzalallah, bahwasanya orang yang dia disuruh untuk berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib alaihi al-ijabatu wal qabul, maka wajib bagi dia untuk menunaikannya, memenuhinya. Fa in a'rada fa huwa munafiqun, jika dia berpaling maka dia adalah orang munafik. Di dalam ayat ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah suatu perkara yang wajib. Apabila kita berpaling maka kita bisa termasuk dari orang-orang yang munafik. Kemudian pembahasan kita yang terakhir, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ringkasan dari apa yang beliau sampaikan tentang atau terkait dengan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan bahwasanya ada empat keadaan orang yang dia berhukum dengan tagut atau hukum selain Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya terperinci. Yang pertama tentang al-musyarri'u wasanu lidzalika, yaitu orang yang membuat hukumnya. Orang yang membuat hukumnya dan yang mensunahkan hukum tersebut. Yang kedua al-hakimu bidzalika tasri. Kemudian yang kedua adalah keadaan seorang hakim yang dia berhukum dengan hukum tersebut, dengan hukum tagut yang dibuat oleh seseorang. Kemudian yang ketiga adalah halul mutahakimin, yaitu keadaan orang yang mengajukan suatu hukum tatkala mereka berselisih ya kepada seorang hakim yang menggunakan hukum tagut. Kemudian keadaan yang keempat tentang suatu negara yang dia berhukum dengan hukum tagut. Apakah semuanya empat elemen ini tatkala dia berhukum dengan hukum tagut lantas kita kafirkan? Karena banyak orang yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Usaid dalam kitabnya At-Tamhid, mereka sabut rata. Pokoknya intinya siapa saja yang dia berhukum dengan hukum tagut maka kafir, keluar dari Islam. Padahal tidak seperti itu. Ada perinciannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang pertama, keadaan terkait dengan orang yang membuat hukum tagut. Yang ini, penjelasan ini diambil oleh Syekh Al-Usaid di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim fi hadil mas'ala fi fatawaihi, di dalam fatwa-fatwanya ini beliau ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibni Ibrahim. Yang pertama, keadaan yang pertama yaitu orang yang membuat hukum tagut dan yang mensunahkan. Ya, mungkin yang mensunahkan ini adalah pemerintahnya, ulamanya yang membuat, kemudian pemerintahnya yang mewajibkan untuk menerapkan hukum tagut tersebut. Hadzal musyarri'u wasanu lidzalika kafirun. Adapun orang yang membuat hukum tagut tersebut dan yang mensunahkan untuk berhukum dengan hukum tagut tersebut, kafirun, maka jelas dia kafir. Wa kufruhu dhahirun. Dan kufurnya adalah kufur yang sangat nyata, li'annahu ja'ala nafsahu tagutan. Kan hakikatnya dia telah menjadikan dirinya sebagai tagut. Orang yang membuat syariat atau hukum tagut dan yang mensunahkannya jelas hukumnya mutlak kafir. Tidak ada perinciannya. Kan hakikatnya dia telah menjadikan dirinya sebagai tagut. Kemudian al-hakimu bidzalika tasyri. Adapun hakim, ya, orang yang berhukum dengan hukum tagut ini, seorang hakimnya yang menetapkannya, fihi tafsilun, hukumnya adalah tafsil. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas pada bab yang kemarin, bab yang ke-38, ya, yang hukumnya bisa apa? Zalim, bisa juga fasik, bisa juga dia kafir. Zalim atau fasik intinya adalah sama, ya, dia masih meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia satu sebab, mungkin dia berbuat zalim atau karena hawa nafsunya, akhirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini ada sedikit tambahan, ya. Adapun orang yang jenis yang kedua ini, yang pertama yang dia hanya berhukum sekali karni, ini pun karena hawa nafsunya dan dia meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, maka yang seperti ini tidak dikafirkan dan dia termasuk dari ahlu maksiat dan kekufurnya adalah kufrun duna kufrin sampai dia menghalalkannya. Kalau dia menghalalkannya, ya, maka jelas dikufurkan. Adapun seorang hakim yang dia tidak berhukum dengan syariat Allah sama sekali dan dia selalu berhukum dengan hukum tagut, maka sebagian dari ahlul ilmi mengatakan orang ini, hakim ini dikafirkan secara mutlak kafir, walaupun di sana ada perselisihan. Ya, mungkin kalau kita simpulkan terkait dengan seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala ada 5. Ia ada lima. Yang pertama adalah yang dia zalim, ya, bentuknya yang zalim, yang dia ada unsur perbuat zalim kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah fasik, ya, dan yang ke ada enam ya. Yang empat ini dikafirkan. Yang tiga sepakat, yang satu ulama khilaf. Yang kafir ini kemarin kita jelaskan ada tiga. Ada lagi satu tambahan di sini, yaitu orang seorang hakim yang dia senantiasa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengaku itu salah. Ya, tapi kalau dia senantiasa berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak pernah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama mengkafirkan. Walaupun sebagian ulama lain tidak mengkafirkannya. Dia mensyaratkan, ya, mensyaratkan kecuali kalau dia menghalalkannya. Tapi menurut Syekh Al-Usy, ya, mengambil dari pendapatnya kitab yang beliau tulis tadi, yang beliau baca dari Syekh Muhammad bin Ibrahim, yang lebih rajih adalah dikafirkan kufur akbar. Kemudian yang ketiga itu orang yang keadaan orang yang mengajukan suatu hukum kepada seorang hakim yang berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia menginginkan, memang ada kemauan sendiri, pilihan dia sendiri untuk berhukum dengan hukum tagut, maka orang yang seperti ini dikafirkan. Ya. Adapun jika dia tidak menginginkan berhukum dengan hukum tagut dan dia tidak ridho dengan hukum tagut, tapi dia dipaksa, ya, dia punya kasus dengan seseorang, kemudian dia dipaksa, akhirnya dia dipanggil oleh seorang hakim, yang hakim ini berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan baginya untuk berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala karena dia memang terpaksa, maka ini orang yang seperti ini tidak berdosa. Atau ya, mungkin dia termasuk dari orang yang mengajukan suatu hukum kepada seorang hakim, ya, yang kebetulan dari permasalahan yang dia hadapi ini, hukum hakim tersebut, hukum togutnya ini sama dengan hukum syariat. Dan dia tahu kalau mengajukannya kepada hakim ini, yang kebetulan hukum togutnya ini sesuai dengan hukum syariat, dia akan mendapatkan haknya, maka yang seperti ini dibolehkan, tidak mengapa. Walaupun ada ulama yang tidak membolehkannya. Tapi pendapat yang lebih sahih, Allahu a'lam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Usy dalam kitabnya At-Tamhid, annahu jaizun, maka yang seperti ini dibolehkan. Jika kebetulan hukum tagut tersebut adalah sama dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini dibolehkan. Kemudian yang keempat adalah keadaan suatu negara yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan fahada fi tafsil, adapun hukumnya adalah dirinci, in kana tahkimul qanun qalilan wa khafiyan, apabila hukum perundang-undangan yang dibuat manusia itu qalil, sedikit dan samar, tidak nampak, ya. Tidak nampak, maka fal ardu ardul Islam. Maka kita katakan bahwasanya negara tersebut adalah negara Islam. Ya. Kalau misalnya ada suatu negara yang berhukum dengan hukum tagut tapi sedikit, kemudian tidak nampak, maka tetap ya negara tersebut dikatakan daulah Islam. Adapun jika inkana zahiran fasian, adapun jika tersebar nampak dan banyak, ya, zahiran fasian, zahiran ini lawan dari khafi, fasian ini lawan dari qalil. Ya, jika tersebarnya banyak, hukum ini, negara ini selalu menggunakan hukum tagut dan tersebar, ya, kemudian nampak, maka negara tersebut adalah negara kafir. Namun apabila sama, ya, terkadang menggunakan hukum Allah, terkadang menggunakan hukum tagut, maka tidak dikatakan negara kafir dan juga tidak dikatakan negara Islam atau negara muslim. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembahasan kita. Kita langsung masuk pada bab selanjutnya. Itu bab yang ke-30. Bab yang ke-40. Al-babu al-arba'un. Bab yang ke-40. Babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Itu bab tentang hukum orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang mulia ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan jelaskan. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah bayan dalil, yaitu penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, itu hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang ana ambil penjelasannya dari kitab At-Tamhid. Ya. Beliau mengatakan, Syekh Al-Usyid dalam kitabnya At-Tamhid mengatakan anna tauhid al-uluhiyah alaihi barahin. Bahwasanya tauhid uluhiyah, penetapan tauhid uluhiyah memiliki barahin, memiliki bukti-bukti, memiliki dalil-dalil. Dan di antara barahin, dalil atau bukti-bukti akan wajibnya bagi kita untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah tauhidul ma'rifah wal itsbat. Wa huwa tauhidur rububiyah wa asma'u wa sifat. Itu tauhid rububiyah dan tauhid asma'u wa sifat. Ya. Tatkala wajibnya bagi kita untuk menetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala memiliki tauhid rububiyah. Tatkala seseorang dia menetapkan tauhid rububiyah, maka seharusnya kewajiban bagi dia adalah menetapkan tauhid uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid rububiyah adalah dalil bagi kita untuk menetapkan tauhid uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang bab yang berjudul ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, apakah mereka melakukan kesyirikan terhadap sesuatu yang tidak mampu mencipta sedikit pun sementara mereka itu diciptakan. Ya, di sini dalam ayat ini Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Wa kadzalika tauhid al asma was sifat, ya, begitu juga dengan tauhid asma was sifat adalah bukti untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Seseorang yang dia, ya, benar pemahamannya di dalam tauhid asma wa sifat, ya, maka kelazimannya, keharusan bagi dia adalah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah. Kemudian Syekh Al-Usy mengatakan, ya, bahwasanya wa man hasala indahu dhalalun fi tauhidil asma wa sifat. Orang yang dia memiliki kesesatan, salah pemahaman di dalam tauhid asma wa sifat, maka niscaya dia juga akan terjerumus, ya, di dalam kesesatan di dalam tauhid uluhiyah. Jadi orang yang memahami nama-nama dan sifat Allah dengan pemahaman yang salah, otomatis dia pun tersesat di dalam kesalahan di dalam memahami tauhid tauhid uluhiyah. Ya, sebagaimana yang kita dapatkan dari orang-orang yang mereka berselisih, yang mereka salah di dalam memahami asma wa sifat, diantaranya adalah orang-orang Jahmiyah, kemudian orang-orang Mu'tazilah, kemudian Rafidah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, mereka, ya, tersesat di dalam asma wa sifat sehingga akhirnya mereka pun tersesat di dalam uluhiyah, yang mana mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah bi ghairi ma'naha. Mereka menafsirkan la ilaha illallah tidak sesuai dengan makna yang sahih. Jadi mereka menafsirkan la ilaha illallah la khaliqa illallah. Kenapa mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah? Salah satu sebabnya karena mereka salah di dalam memahami tauhid asma wa sifat. Ya. Maka kesimpulan di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Usy, ya. Kesimpulan dari bab ini dan yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di dalam membawakan bab yang mulia ini intinya ada dua. Yang pertama menjelaskan tentang bukti-bukti wajibnya bagi seseorang untuk mentauhidkan Allah di dalam tauhid uluhiyah, yaitu dengan menetapkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang kedua yang beliau ingin jelaskan adalah tentang hukum orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang hukumnya adalah syirkun wa kufrun mukhrijun minal millah, syirik dan kufur dan mengeluarkan dari Islam, dari agama. Ini hubungan bab dengan kitab tauhid. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu madhab ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini adalah merupakan patokan bagi kita agar kita tidak tersesat di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak sesuai madhab ahlu sunnah wal jamaah, maka otomatis dia akan tersesat di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun madhab ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita pahami bersama adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kama ja'at fil kitabi wa sunnah, sebagaimana yang telah datang di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, menunjukkan di dalam kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah adalah tauqifiyah. Ya, adalah kita berhenti di mana dalil berhenti. Kita menamai dan mensifati Allah sebagaimana yang Allah namakan dirinya dalam kitabnya dan Rasulullah namakan diri Allah di dalam sunnahnya. Ya, tidak boleh kita menamakan Allah subhanahu wa ta'ala atau mensifati Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan akal kita. Sebagaimana orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka menetapkan sifat Allah itu berdasarkan akal. Wujud, kidam, baqa. Ya, mereka menetapkan ini bukan berdasarkan Alkitab, tapi berdasarkan apa? Akal. Kenapa mereka menetapkan wujud? Karena akal mereka, kalau seandainya Allah tidak disifati dengan wujud, berarti lawan dari wujud apa? Tidak ada. Masa Allah tidak ada? Oh, berarti Allah ada. Ya. Kemudian ilmu, kenapa mereka menetapkan ilmu bagi Allah? Karena mereka pakai akal. Ya. Masa Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakan alam semesta ini tidak memiliki ilmu? Mesti memiliki ilmu. Oh, berarti Allah memiliki ilmu. Jadi mereka menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan akal. Adapun madzhab ahlu sunnah wal jamaah, tatkala menetapkan nama-nama dan sifat Allah tidaklah berdasarkan akal, karena akal kita tidaklah mampu. Ya, akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah tatkala menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala haruslah berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Dan tatkala kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah, ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi ini adalah kalimat untuk membantah orang-orang yang menuduh Ahlus Sunnah itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah, iya, tapi tatkala kita menetapkannya beda dengan musyabihat, ya, ahlu tasbih, yang mereka menyamakan sifat Allah dan nama-nama dan sifat Allah secara mutlak menyamakan dengan sifat makhluknya. Adapun kita, ya, tatkala menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah, ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi ta'tilin, tanpa kita menta'til, menafikan, meniadakan, wala tahrifin, dan juga tanpa kita mentahrif, baik tahrif ini memalingkan ya makna atau memalingkan lafaz dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang memalingkan makna seperti sifat Allah tangan dipalingkan maknanya menjadi kekuasaan. Kemudian contoh yang mentakwilkan, yang mentahrif lafaz istawa, ya, ditahrif menjadi istaula. Istawa tinggi atas, istawa ini arti yang sahih bukan bersemayam, ya. Istawa irtafa'a wa sa'ada, tinggi di atas, bukan bersemayam. Arti yang tepat bukan bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya Allah berada tinggi di atas 'ars. Bukan Allah bersemayam di atas ars. Kalau tidak salah ini dijelaskan juga oleh Ustaz Said, ya. Karena beliau ada tulisannya tersendiri tentang salahnya mengartikan istawa dengan bersemayam. Kemudian min wa min ghairi takyifin, dan juga tanpa takyif, menggambarkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Menggambarkan, ya, kita gambarkan sifat Allah bagaimana dalam otak kita, ya. Yang ini adalah merupakan suatu perkara yang tidak mungkin berdasarkan akal, ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam pembahasan kitab di dalam pembahasan tauhid asma wa sifat, di dalam kitab-kitab tauhid asma wa sifat, untuk kita mengetahui hakikat sesuatu itu, ya, bisa ditempuh dengan tiga cara. Yang pertama dengan cara apa? Melihat secara langsung. Ya. Tatkala kita ingin mengetahui hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, caranya kita harus melihat langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidaklah mungkin. Kemudian yang kedua adalah melihat yang semisal, ya, dengan sesuatu yang ingin kita ketahui. Melihat yang semisal dengan sesuatu yang ingin kita ketahui. Misalnya ada orang yang dia belum pernah melihat keledai, ya. Agar orang ini tahu, ya, yang pertama kita ajak ke kebun binatang, langsung lihat tuh keledai. Kalau tidak mungkin, ya, maka melihat yang semisal dengan keledai. Ternyata di kebun binatang enggak ada keledai. Bagaimana biar dia tahu gambaran keledai seperti apa? Lihat, tunjukkan sesuatu yang semisal dengan apa? Keledai. Oh, tuh lihat, keledai itu seperti apa? Kuda. Maka tergambar, oh, seperti itu tuh. Tapi Allah, adakah yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala? Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah khabar dari orang yang jujur. Ya. Untuk mengatai sesuatu, yang cara yang ketiga adalah khabar, kabar dari orang yang jujur. Seperti misalnya kita ingin mengetahui keledai, kita tidak bisa membawakan orang ini ke kebun binatang, dan kita tidak bisa memperlihatkan semisalnya, maka kita kabarkan, oh, keledai ini bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, maka tergambar bagi dia keledai. Tapi adakah khabar, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Maka otomatis kalau tidak ada semuanya ini, tidak mungkin seseorang itu dapat menentukan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bisa kita lihat, tidak ada yang semisal dengan Allah, dan tidak ada khabar dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan bagaimana sih bentuk tangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih bentuk mata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menjelaskannya. Ya. Tugas kita beriman, ya, beriman akan sifat-sifat Allah tersebut, dan kaifiahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamtsilin, dan yang keempat adalah tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dia tatkala menetapkan nama-nama dan sifat Allah tidak sesuai dengan madhab Ahlussunnah wal Jamaah ini, maka dia masuk ke dalam bentuk pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang hukum mengingkari nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid. Beliau merinci, ya, tentang hukum orang yang mengingkari nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wal inkaru nau'ani. Jadi bentuk pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ingkaru takdzibin. Bentuk pengingkaran dengan bentuk pendustaan. Mungkin mereka adalah ahlu ta'til. Ya. Wa hadza kufrun bila syakkin. Maka yang seperti ini adalah kufur tanpa diragukan lagi. Falau anna ahadan anqara isman min asma'illah aw sifatin min sifatihi ats-tsabitati. Seandainya ada seseorang yang mengingkari satu nama dari nama-nama Allah, atau mengingkari satu sifat dari sifat-sifat Allah, seperti dia mengatakan laisa lillahi yadun, bahwasanya Allah tidak memiliki tangan, au anna Allah la yastawi 'alal 'arsyi, bahwasanya Allah tidak beristiwa di atas arsy-Nya, au laisa lahu 'ainun, atau Allah tidak memiliki mata, fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Maka orang yang seperti ini kafir. Mengapa orang yang dia mengingkari nama-nama Allah yang tadi kita sebutkan dan sifat-sifat Allah, dia kafir? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, li anna takdziba khabarillahi wa rasulihi kufrun mukhrijun anil millah. Karena mengingkari khabar Allah dan rasulnya, Allah telah mengabarkan di dalam Al-Kitab-Nya, dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah juga telah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut. Ya. Maka tatkala dia ingkari, maka hakikatnya dia telah mengingkari khabar Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara mengingkari khabar Allah yaitu Al-Qur'an dan khabar Rasulullah yaitu sunnahnya adalah kufrun mukhrijun anil millah. Ya, kufur keluar dari Islam. Ini yang pertama yaitu ingkaru takdzib. Yang kedua adalah ingkaru ta'wil. Mengingkari dengan bentuk menta'wil. Wa huwa ala yunkiruha walakin yata'awwalaha ila makna yukhalifu dhahiraha. Jadi orang ini tidak mengingkari, ya. Tidak mengingkari, akan tetapi dia menta'wilnya kepada makna yang menyelisih zahirnya. Makna zahir itu adalah makna yang pertama kali tertangkap oleh pikiran kita, oleh otak kita, itu adalah makna zahir. Ya, seperti tangan, ya. Makna zahir dari tangan, ya tangan. Dan ini bisa dilihat dari konteks kalimat. Misalnya Budi tangannya terpotong pisau sampai berdarah. Tatkala kita memahami kalimat ini, ya, yang pertama kali terpetik di otak kita itu apa? Tangan hakiki. Ya, itulah makna zahir. Makna zahir adalah makna yang pertama kali terpetik di dalam otak kita tatkala kita mendengarkan lafaz tersebut. Adapun orang yang ingkaru ta'wil, dia mengingkari dengan bentuk menta'wil, ini ada dua jenis. Yang pertama, ayakuna li ta'wilihi musawwik fil lughatil arabiyyah, fahadha la yujabu al-kufr. Jika orangnya ini menta'wil, yang ta'wilannya ini masih masuk ke dalam tatanan bahasa Arab, masih dalam kandungan makna dari lafaz tersebut, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Seperti orang-orang yang menta'wilkan niat dengan kekuasaan atau nikmah, maka ini apa? Tidak dikafirkan. Karena dalam bahasa Arab makna iyat ini bisa juga bermakna apa? Nikmah atau kudrah. Ya. Maka orang yang seperti ini tidak dikafirkan. Yang kedua, alla yakuna lahu musawwik fil lughatil arabiyyah. Jika dia menta'wil tapi ta'wilannya ini kepada makna yang tidak dikandung maknanya oleh lafaz tersebut. Tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Fahadha hukmuhu al-kufru. Maka ini hukumnya adalah kufur. Ya. Dan hakikatnya adalah bentuk ingkar takdzib. Seperti misalnya beliau mencontohkan lau qala qa'il. Seandainya ada orang yang berkata terkait firman Allah taala, bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kemudian ada orang yang mengatakan al-muradu bi yadayhi, yang dimaksud dengan tangan, dua tangan Allah adalah as-samawat wal ard, adalah langit dan bumi. Ya, tatkala dia mentakwil kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dengan langit dan bumi, fa huwa kufrun, maka kufur dia. Kafir, kufur akbar. Ya, kenapa? Karena as-samawat wal ard, langit dan bumi ini bukan makna dari tangan. Tidak ada orang Arab atau dalam kaidah bahasa Arab yang mengartikan tangan dengan apa? Langit dan bumi. Ya. Akan tapi jika lakin in qala, apabila orang mengatakan al-muradu bil yad an-ni'mah awil quwwah. Adapun yang dimaksud dengan yad di sini adalah nikmah atau kuwah atau kudrah. Maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Ya, karena di dalam bahasa Arab, ya, yad ini bisa juga diartikan, bisa bermakna nikmah atau kuah. Begitu juga dengan di dalam bahasa Indonesia. Ya, terkadang tangan itu bisa diartikan tangan, juga bisa diartikan orang kepercayaan. Untuk kita mengetahuinya, maka dilihat konteks kalimatnya. Misalnya saya mewakilkan kepada tangan kanan saya untuk mengurusi pabrik saya di Jakarta misalnya. Ya, tatkala kita melihat konteksnya, maka tangan kanan di sini bukan tangannya dicopot, tidak, tapi adalah makna zahirnya adalah kepercayaan orang, kepercayaannya. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil. Kita hanya bawakan di sini satu dalil saja yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu wahum yakfuruna birahman, yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 30. Wahum yakfuruna birahman. Wahum ay al-musyrikuna kufar Quraisy. Ya, di dalam ayat ini wahum di sini maksudnya adalah orang-orang musyrik, orang-orang kufar Quraisy. Yakfuruna birahman ay yunkiruna hadzal ismal karim. Ay maknanya mereka mengingkari nama Allah yang mulia ini. mengingkari nama Ar-Rahman, la bil musamma, bukan mengingkari zat yang bernama dengan nama tersebut. Ya, jadi wahum yakfuruna birrahman, maknanya adalah mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman, bukan mengingkari zat ya yang bernama dengan nama Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ya, yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah." Jika mereka ditanya, itu orang-orang kafir Quraisy ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka kok dikafirkan? Mereka dikatakan orang-orang musyrik karena di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dikatakan bertauhid itu tidak cukup sekedar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi orang itu dikatakan bertauhid jika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabul nuzul ayat yang mulia ini, dijelaskan bahwasanya orang-orang kufar Quraisy ya, tatkala mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Ar-Rahman, qalu, mereka mengatakan, wa marrahman, ya, apa itu Ar-Rahman? La na'rifu Ar-Rahman illa Rahman al-Yamamah, kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahman al-Yamamah, yaitu Musailamah al-Kadzab. Yang seperti ini, wa dzalika, yang demikian itu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan suatu perjanjian di Hudaybiyah ya, dengan orang-orang musyrikin ini sebelum Fathul Mekah. Wa arada ayaktuba as-sulha, kemudian beliau hendak menulis perjanjian tersebut. Wa nada Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau menyeru kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian tersebut. Faqala lahu, kemudian beliau berkata kepada Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim, ya Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Ya, tatkala mereka mendengar Rasulullah memerintahkan kepada Ali untuk menulis bismillahirrahmanirrahim, qalu, mereka berkata, la na'rifu Ar-Rahman illa Rahman al-Yamama, ya, kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahman al-Yamama, walakin uktub bismika Allahumma, akan tapi tulislah bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Berarti orang-orang musyrikin juga tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu taala, kemudian Allah menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari nama Allah itu Ar-Rahman. Dan terkait dengan pengingkaran mereka akan nama Ar-Rahman ini juga ada di dalam ayat yang lainnya, dijelaskan di sini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau di Mekah, kemudian beliau salat, kemudian beliau berdoa di dalam sujud beliau, kemudian sambil mengatakan, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Faqala al-musyrikun lamma sami'u, maka tatkala berkatalah orang-orang musyrikin tatkala mendengar ya Rasulullah mengatakan ya Allah ya Rahman, orang-orang musyrikin berkata, unzuru ila hada, lihatlah kepada dia, kepada Muhammad, yazumu annahu ya'budu rabban wahidan, dia menyangka bahwasanya dia telah menyembah rabb yang satu, wa huwa yad'u rabbaini, padahal dia ternyata telah menyeru atau menyembah dua Tuhan, yaitu Allah dan Ar-Rahman. Ya, qala Allah taala, kemudian Allah berfirman, qulidullaha awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna, ya, katakanlah, suruhlah Allah atau menyuruh Ar-Rahman ya, yang mana saja kamu seru, maka falahu, baginya adalah nama-nama yang husna. Bosnya Ar-Rahman ini termasuk dari nama-nama Allah yang husna. Ma yustafadu minal ayah, apa yang kita bisa ambil dari faedah dari ayat yang mulia ini? Yang pertama adalah bahwasanya mengingkari nama-nama dan sifat Allah adalah kufur. Ya, berdasarkan firman Allah, wahum yakfuruna birrahman. Allah berfirman, wahum yakfuruna, dan mereka kufur dengan nama Allah Ar-Rahman. Ya. Walakinahu kufrun fi tafsil, kata beliau, akan tapi kufur di sini adalah tafsil. Qad yakunu kufrun akbar, terkadang ini kufur akbar mengeluarkan dari mila, dan terkadang kufur asgar, tergantung bentuk pengingkarannya sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Kemudian faedah yang kedua, anna awwala man jahadal asma was sifat hum al musyrikun, bahwasanya orang yang pertama mengingkari nama-nama dan sifat Allah adalah orang-orang musyrikin. Fayakununa a'immah lil jahmiyah wal mu'tazilah wa man naha nahwahum wa bi'sal a'immah wal qudwah. Oleh karena itulah berarti apa? Ya, orang-orang musyrikin adalah imamnya orang-orang jahmiyah, orang-orang mu'tazilah, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Jadi orang-orang yang pertama kali mengingkari nama dan sifat adalah orang-orang musyrikin. Ya, tatkala orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah juga mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka hakikatnya ya pemimpin mereka, imam mereka adalah orang-orang musyrikin. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan sampai sini, dan insyaallah besok pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang ke-41 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhum kafirun. Mereka menetapkan nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka adalah kafir. Nanti mulai dari bab yang ke-41 ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai menjelaskan di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang terkait dengan kesyirikan yang diucapkan oleh lisan. Ya, mulai dari bab yang ke-41 dan bab-bab selanjutnya ini, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang diucapkan oleh lisan, yang diantara bentuknya adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda dan dari syaitan. Dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.